perlu banyak-banyak membawa bekal, memberatkan perjalanan. Apalagi waktunya habis untuk mencari bekal. Padahal hanya sementara tinggal di dunia. Tempat yang galak dan jalan akhirat. Bekal untuk tempat yang tidak ada ujung dan akhirnya itu yang perlu banyak-banyak bekal. Di dunia ini sementara dan sebentar, tidak perlu banyak bawa bekal yang banyak. Melupakan bekal yang paling penting untuk kita bawa tentang bekal di akhirat nanti. Awalahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Wa ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي عمر وهو على حسير فأثر في جلبه. فاستطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر masuk menjumpai beliau. Beliau di atas tikarnya. فأثر في جلبه yang berbekas di pinggang Rasulullah. Bekas dari tikar yang belum pakai tidur. Faqala ya Rasulullah, awittakhadta firasan awthara min hadha. Ya Rasulullah, seandainya Anda menggunakan tikar yang lebih baik dibandingnya. Allah merasakan siang Rasulullah itu beliau membekas garis-garis bekas tikar yang beliau pakai tidur. Maka beliau menyatakan seandainya membuat tikar yang lebih bagus, yang lebih empuk, agar tidak membekas. Pakola mali wali dunia, apa urusan ke depan dunia? Pada masa ini, wa masa dunia illa karakib safa fi yawmin saifin. Tidaklah permisalan itu dan permisalan dunia seperti pengendara yang dalam perjalanan di hari yang sangat panas. Astagfirullah tahta sajarati sehatan kulit berpetul sejenak di bawah pohon sumaroha wa taroka. Kemudian berangkat dan meninggalkan pohon itu. Bahwa Ahmad wa Ibn Hibban fi sahih wa al-bayhaq. Tapi ini gambarannya. Ya. Dunia itu sementara. Enggak perlu menghabiskan waktu untuk menjadi bekal di dunia ini. Sifatnya sementara. Nah. Tidak perlu mencumpahkan segala pikiran untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Dunia ini sementara. Singgah sebentar saja. Nah. Itu menunjukkan sahutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Waktu beliau tidak jadi Islam di dunia. Dunia itu tidak rakyat. Sehingga bekal perjalanan di dunia ini ya seperlunya saja. Hanya sementara. Yang diperlukan membawa bekal sebanyak-banyak itu tidak. Karena perjalanan sangat panjang, perjalanan yang tidak ada akhir. Nah, wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.